bisa. Yang senang keduanya aku alami. Yang kalah, yang menang, yang mujur, yang malang, semuanya pernah ku rasakan. Ada damai, ada perang, keduanya.